sing ono trijimu pantes ya mungkang nggo sliramu waktu intan warna biru tondo katresnanku waktu intan warna biru ojo ngalah.